Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyanegara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dan juga Uthman TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah anak anugerah yang terzalimi. Kata kuncinya adalah anugerah dan terzalimi. Masih banyak orang tidak sadar bahwa anak itu adalah anugerah. Padahal kalau kita mau sedikit berpikir saja, kita mau tengok kanan dan kiri kita, kita akan tahu, kita akan sadar bahwa anak adalah anugerah. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana bertingkat-tingkatnya, bagaimana beragamnya, bermacam-macamnya manusia terkait dengan anugerah dan karunia berupa anak. Allah berfirman, "Yahabu limay yasha'u inatha." Ada sebagian manusia yang Allah kasih anak perempuan. Anak pertama lahir perempuan. Anak yang kedua lahir perempuan. Nomor tiga, wadon maning. Dinteni nganti lima, ya tetap wadon. Yahabu limay yasha'u inatha. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan semua. Wa yahabu limay yasha'u dzukur. Dan ada sebaliknya, orang yang dikaruniai Allah anaknya laki-laki terus. Anak pertama lanang, anak nomor loro lanang maning, nomor telu lanang maning, jajal buping sepisan maning, buk jari siapa? Wadon lanang maning, papat lanang kabe, ya anakku we lanang kabe. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan ada manusia yang dikaruniai oleh Allah perpaduan antara anak laki-laki dan perempuan. Ana sing sendang kapit pancuran, ana sing pancuran kapit sendang. Paham apa lagi? Ada yang laki-laki, perempuan, laki-laki. Ini jenengannya apa? Pancuran kapit sendang. Ada yang Sebaliknya, apa itu? Sendang, kapit, pancuran. Lanang, wadon, lanang. Ini manusia jenis yang ketiga. Dan yang keempat, Allah berfirman, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan ada manusia yang Allah takdirkan tidak punya keturunan. Siapa yang menakdirkan ini tidak punya keturunan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika jenengan dikaruniai anak, lihatlah orang lain yang tidak atau belum dikaruniai oleh Allah anak. Sehingga kita bisa merasa bahwa yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah. Ada yang sampai nunggu 5 tahun, ada yang sampai nunggu 20 tahun, ada yang sampai nunggu 30 tahun, bahkan sampai meninggal dunia tidak punya anak. Ada di antara mereka yang sudah dikaruniai anak setelah menunggu 20 tahun. Ternyata anak sematawayang itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang dikaruniai oleh Allah anak sehat walafiat. Akan tetapi karena satu dan lain hal musibah akhirnya cacat seumur hidup. Ketika kita melihat kondisi seperti itu di kanan dan kiri kita, seharusnya kita sadar bahwa ketika kita dikasih oleh Allah anak itu adalah anugerah. Anugerah berarti nikmat. Supaya nikmat itu bisa langgeng, kuncinya adalah syukur. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian syukur, maka aku akan tambah. Jarku kawit mian yang wis syukur, anakku tetap siji bae Ustaz. Tambah itu tidak mesti jumlahnya. Bisa bertambah manfaatnya. Bocah siji tapi masya Allah rajin banget oleh sholat. Rajin banget boleh ngaji. Menghafal Al-Quran. Bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini ditambah oleh Allah. Bukan mesti jumlahnya. Tapi berkahnya ditambah oleh Allah. Ini kalau syukur. Tapi ingat kebalikannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi seandainya kalian kufur. Kufur niku kebalikannya. Syukur. Kalian tidak bersyukur kepada nikmatku tersebut. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Wah, aku tak caranya nyong wis syukur. Orang tahu nyong kufur jajal. Mari kita pelajari hari ini. Jangan-jangan kita kufur tapi ngerasane syukur. Ini yang akan kita pelajari malam hari ini. Apa contoh-contoh kezoliman terhadap anugerah berupa anak? Serampunge, oleh papat ya papat, oleh lima ya lima, oleh telu ya telu. Ya. Contoh yang pertama, bentuk kezoliman kepada karunia berupa anak yang pertama adalah memandang anak sebagai beban yang menyusahkan. Apa yang pertama? Memandang anak sebagai beban yang menyusahkan. Di zaman ini, rata-rata orang mengukur segala sesuatu dengan materi. Sesehat apapun tubuh, nek duite ora akeh, urung bahagia. Sebanyak apapun hafalan Al-Qur'ane nek ora sugih urung bahagia. Secantik apapun bojone nek rezekine seret urung bahagia. Ini adalah pola pikir materi. Sehingga karena ada pola pikir materi tersebut, banyak orang tua yang takut punya anak. Sehingga sengaja ngundur, ngundur, ngundur, ngundur. Nek bisa ya siji baik aja akeh-akeh. Sehingga tidak berlaku lagi apa yang dahulu diyakini oleh Mbah Kakung dan Mbah Putri kita, banyak anak, banyak rezeki. Nek siki diwalik banyak anak, susah rezeki. Mulane pada wedi duwe anak akeh. Ya. Coba mari kita sedikit mengingat mbah-mbah kita dahulu. Rata-rata anaknya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Minimal pinten? Pitu minimal. Maksimal tidak terhitung. Sekarang saya tanya, tingkat ekonominya jenengan dengan baik jenengan dhuwur sapa? Saya tanya sekarang, tingkat ekonominya mbah kita dulu dengan ekonomi kita sekarang tinggi mana? Sekarang, contoh sing paling gampang, mbah kita dulu dahar daging setahun ping pira? Gue benek kebagian daging kurban. Saya dan jenengan makan daging? Kapan mau bisa? Mbah kita dahulu lantai rumahnya apa? Tanah. Jenengan sekarang lantai rumahnya? Granit. Ora kur keramik. Dahulu mbah kita punya kendaraan apa? Sepeda ontel siji. Jenengan sekarang? Seumah motor ana telu. Kenapa kita takut punya anak? Sedangkan mbah kita dahulu tidak takut punya anak. Padahal rezeki kita sekarang banyak. Tidak lebih sedikit dibandingkan rezeki mbah kita dahulu. Karena pola pikir materi tadi itulah yang membuat sebagian orang sekarang merasa takut punya anak. Begitu anak lahir dianggap itu sebagai sebuah beban. Mana boy? Ada sebagian orang kayak gitu. Ya bukan berarti nggak diatur, tetap diatur. Ya. Di dalam agama kita mengatur jarak tidak apa-apa. Masa sebentahun lahir? Ya melasi teman, melasi siapa? Ya melasi loro-loro nih. Siapa? Ya istri, ya anak. Orang tahu puasa. Ramadan ini enggak puasa karena hamil. Ramadan berikutnya enggak puasa karena menyusui. Ramadan berikutnya enggak puasa karena hamil. Terus kapan ada puasa? Ya. Ada pengaturan dalam agama kita, ada. Diisyaratkan dari masalah persusuan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung dan menyusuinya 30 bulan. Mengandung dan menyusuinya berapa bulan? 30 bulan. Berarti menyusui berapa bulan? 2 tahun. Kemudian hamilnya 9 bulan. Kira-kira seperti itu. 31, 32, ya, 30, 29. Ini namanya jarak pengaturan. Itu tidak masalah. Tapi ketika jaraknya itu sampai sengaja 20 tahun. Sengaja ini, bukan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Cuma karena takut nanti anak saya makan apa. Ini adalah salah satu hal yang menunjukkan lemahnya ketawakalan seseorang kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini yang sudah ditanggung. Yang semuanya sudah tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini yang kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah. Ini Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 6. Semua makhluk hidup. Kebutuhan manusia dengan kebutuhan semut lebih banyak mana? Manusia. Kebutuhan manusia dengan gajah lebih banyak mana? Manusia dengan gajah banyak mana? Manusia apa gajah? Manusia. Makannya. Banyak siapa? Gajah apa manusia? Masya Allah. Gajah. Apa gajah makannya satu piring? Gajah saja yang sebesar itu dijamin rezekinya sama Allah. Apalagi? Manusia yang paling sepiring dua piring. Bukan kayaknya pada sepiring rong piring. Oh kakeyan, masya Allah, setengah piring. Piring apa disit? Ya, ini adalah kedzaliman yang pertama. Apa tadi? Memandang anak sebagai beban yang menyusahkan. Contoh kedzaliman yang kedua. Berlaku sewenang-wenang kepada anak. Apa yang kedua? Berlaku sewenang-wenang kepada anak. Baik itu berupa perhatian maupun berupa pemberian. Baik itu berupa apa? Perhatian maupun pemberian. Perhatian itu lebih bermakna kasih sayang, ya, pujian. Satu hal yang sering kita lupakan bahwa anak itu lahir membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada sebagian orang tua suka membanding-bandingkan. Oke, tuli kayak mamasmu rankingnya siji terus lho, ko rankingnya rong puluh, telung puluh. Oke, kayak adimu ganteng, kok ireng? Padahal nyontoh siapa ireng? Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan. Kita harus adil kepada anak-anak kita dalam perhatian dan pemberian. Ketika kita melihat anak kita salah satunya punya kekurangan, lihat, pasti dia punya kelebihan. Melihat anak itu jangan cuma dari nilai yang tertulis di mana? Rapor. Gitu, kayak adimu, bijinya sangat. Kok bijinya sangat kualik? Nem, kabe. Coba Anda lihat, anak kita yang mungkin prestasinya biasa-biasa saja. Ternyata masya Allah, nek dikongkon, manut. Itu kelebihan atau bukan? Kelebihan. Dia punya kekurangan dari sisi kecerdasan. Akan tetapi dia punya kelebihan dari sisi kemanutan. Nurut dia kalau disuruh sama orang tuanya. Kenapa itu tidak dilihat? Ya. Mungkin anak kita salah satunya punya keterbelakangan mental. Ya. Sampai besar belum bisa apa-apa. Tapi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya Ustadz? Membuat kita sering banyak bersabar. Dan itu adalah ladang apa? Pahala. Jangan berbuat sewenang-wenang kepada anak kita. Baik berupa perhatian maupun napa wau pemberian. Pemberian itu lebih identik dengan sesuatu yang sifatnya napa? Materi, duit, umah, klambi, tanah. Pernah suatu hari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan bahwa dia punya beberapa anak, salah satunya dikasih hadiah. Kalau enggak salah salah satunya dikasih tanah atau apa, pokoknya dikasih sesuatu lah sama orang tuanya. Ditanya dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu beri semua anakmu ini dengan pemberian yang seperti itu?" Jawabannya tidak wahai Rasul, cuma dia saja. Maka Nabi SAW mengatakan, fattaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kepada seluruh anakmu. Adil gue ora mesti pada ya. Akan tetapi ada suatu saat adil itu sama. Contoh tanah. Kalau misalnya bentuknya hibah, pemberian, maka ya ini diberi, ya ini harus diberi. Ya. Tapi kalau waris nanti lain masalah pembicaraannya. Harus kalau hibah sama. Kalau waris nanti sudah ada aturannya sendiri. Ini kasih tanah, dibangunkan rumah, ini dibangunkan rumah. Ya. Jangan sampai ini dibikinkan, ini tidak, akhirnya terjadi nopo? Kecemburuan antara satu anak dengan anak yang lain. Dan ini akan menyebabkan percekcokan yang panjang. Ini dibelikan baju, ini juga dibelikan baju. Jangan sampai sing jenenge adi uliye lungsuran bae. Sing paling melasi kan adi nomor 5. Sudah 4 generasi. Ya Allah. Ya Ustaz, eman-eman. Ya ora apa-apa, tapi ya apa nek duwe duit ora tukakan sekali-kali sing anyar. Kalau punya duit, kalau enggak punya enggak masalah. Ya. Ini adalah kedzaliman keberapa? Kedua. Coba diulangi yang pertama. Menganggap anak sebagai beban yang menyusahkan. Yang kedua, berlaku sewenang-wenang kepada anak. Yang ketiga, contoh kedzaliman adalah mengabaikan pendidikan anak. Napa? Mengabaikan pendidikan anak, alias ora peduli dengan pendidikan anak. Sholat ora sholat, poran. Ngaji ora ngaji, jor klowor. Ini perbuatan zalim kepada anak. Ketika sekarang kita berada di masjid, mana anak-anak kita? Apakah mereka bersama kita atau mereka kelayaban entah di mana? Ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sing penting kan seluruh kebutuhannya sudah saya penuhi, Ustaz. Makannya, pakaiannya, motornya, HP-nya, jaluk apa Ustaz sudah saya sediakan. Bukan itu tugas utama orang tua. Itu salah satu tugasnya. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga mereka dari api neraka. Ayat yang nomor jajal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat apa? At-Tahrim. Ayat 6. Surat At-Tahrim ini surat nomor pinten? Sing bisa oleh hadiah Banyu Bening. Gampang banget. Surat At-Tahrim itu surat nomor 66. Mau gampang, Bok? 666. Surat nomor pinten? 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku." Napa artinya ku? Jagalah angfusakum awakmu dewek. Wa ahlikum keluargamu narok dari api neraka. Cara menjaga keluarga dari api neraka bagaimana? Apakah dengan menyediakan motor? Apakah dengan menyediakan gadget? Bukan. Menjaga keluarga, anak, istri dari neraka adalah kata para ulama tafsir, alimuhum wa adibuhum, didik mereka. Ajari mereka agama. Mula ngaji. Masalahe ramane urung bisa ngaji. Mulane sinau. Ya. Masa nganti arep mati ora bisa ngaji-ngaji, ora isin. Ya. Ajari mereka sholat. Biyunge ora sholat. Mulane sholat. Ya. Kita semuanya punya kewajiban untuk memperhatikan mereka. Kalau sampai usia 10 tahun, anak tersebut belum mau sholat, Nabi SAW membolehkan kita untuk memukul anak. Karena saking besarnya perhatian Islam kepada masalah sholat. Ada sebagian orang tua di zaman ini gak mau repot. Ya, kalau anak masih kecil itu kan biasanya bikin apa? Bikin repot. Ya. Minta ini, minta itu, tanya ini, tanya itu. Jentakun baik. Nyah dewe HP baik. Pernah ngelihat anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun nyekel HP? Akeh. Apa yang dilihat? Senemune. Dan di situ dikasih fasilitas internet lengkap. Akhirnya anak seumur gitu sudah menonton pornografi. Mau jadi apa anak-anak Indonesia umur 3 tahun wis nonton pornografi? Mana orang tuanya? Itu yang jadi pertanyaan. Masa anak bocah umur 3 tahun tuku HP dewek? Mana orang tuanya tanggung jawabnya? Ustadz bocahnya nangis. Ora papa, ora mati ora di WHP. Pernah lihat ada bocah mati gara-gara orangnya ke HP? Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan ini yang rata-rata usia 30-40 nyekel HP kapan? Kan baru berapa tahun yang lalu kan. Saya tanya sama jenengan yang usianya 30-40-50-60 jenengan pas SD nyekel HP? Enggak kan? Mati ora? Buktinya si urip nganti seprene. Omong kosong. Ya. Katanya nih konon sing duwe pabrik HP, yang punya pabrik gadget, yang punya pabrik smartphone, anak-anaknya roli nyekel HP, padahal dheweke duwe pabrike dheweke sing duwe, anak-anaknya nggak boleh pegang HP. Terus mainannya apa? Tanah, pasir, mengsawah, dolanan tanah. Yeah. Karena itu lebih menyehatkan, mendidik fisik. Coba lihat sekarang anak-anak kecil-kecil. Wis pada nganggo kacamata. Min plus. Ya. Nyekel habis perak potmu. Belum lagi nanti efek radiasinya kepada otak dia. Kepada kesehatannya. Itu baru bicara mata. Belum kesehatan dompet juga. Ya. Maka kita harus memperhatikan pendidikan siapa? Anak-anak kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk bekerja sampai pendidikan anak-anak kita, kita serahkan kepada pembantu. Kita kuliah sampai S1, S2, S3. Terus siapa yang menikmati ilmu kita? Anak-anak kita tidak menikmati. Terima bocah. Diserahkan kepada pembantu yang nuwun sewu, maaf, cuma tamatan SD. Setiap pagi di gudang epok, ame-ame, belalang, kupu-kupu, siang makan. Apa iya, nek bayi apa siang makan nasi? Makan bubur deh. Kalau malam minum, susu. Seharusnya kita yang mendidik anak-anak tersebut. Sambil kita gendong, kita bacakan Al-Fatihah. Kita bacakan surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kita bimbing dia untuk berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita perdengarkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk dari perhatian kita kepada pendidikan anak-anak kita. Nanti kalau anak-anak itu sudah rusak, sudah bandel, wis angel diatur, nembe. Wis brukakan pondok bae. Pak Bu, pondok bukan bengkel. Apa? Pondok bukan bengkel. Biasanya dilebokan bengkel kuwi anu barang-barang rusak, rusak nembe dilebokan pondok. Enggak bener. Pondok itu untuk mencetak para ulama, para mubalig, para dai, para ustadz, para kiai. Harusnya inputnya itu manusia-manusia unggulan, bukan manusia-manusia buangan. Orang tambang ini. Ya wis lah, daripada orang sekolah, pondok bae. Subhanallah. Supaya outputnya bagus, mestinya kan apa? Inputnya juga harus bagus. Anak-anak yang ranking 1, pondok. Anak-anak yang IQ-nya tinggi, pondok. Anak-anak yang cerdas, pondok. Supaya ulama-ulamanya, kiai-kiainya, mubalik-mubaliknya, dai-dainya, ustad-ustadnya juga IQ-nya tinggi-tinggi dan cerdas-cerdas. Dan ilmunya bermanfaat. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. Contoh kezaliman yaitu menafkahi anak dengan harta haram. Napa? Menafkahi anak dengan harta haram. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar serta para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Apa yang masuk kepada perut kita akan mempengaruhi perilaku kita. Apa? Apa yang masuk ke perut kita akan mempengaruhi perilaku kita. Aja kaget nek angel digugah sholat. Seandainya yang masuk ke perut kita adalah barang-barang yang haram. Ustaz, aku sih alhamdulillah Ustaz ora tahu ngombe sesuatu sing haram-haram Ustaz. Alhamdulillah wedang teh, ora neko-neko Ustaz, wedang jahe, wedang kopi. Oh, alhamdulillah. Duitnya sing go tuku nanti. Nah, kuwe. Hasil korupsi, hasil kolusi, hasil nipu. Ki barangnya temenan lho. Asli, nganggo huruf sot. Asli. Padahal jane barang apa? KW. KW ngomongnya asli. Ki barang nomor satu, enggak ada cacat sedikit pun. Padahal jane banyak kekurangan saya ini, kekurangan sana. Orang-orang yang jual belinya seperti itu, maka harta yang dia dapatkan tidak berkah. Kalau tidak berkah dimakan masuk ke perut, bikin akhlak menjadi rusak. Makanya coba, kalau kita merasa anak-anak kita sulit diatur, anak-anak kita sulit diomongi, anak-anak kita sulit untuk diarahkan, coba cek dan recheck harta hasil kerja kita itu halal apa haram, apa perpaduan antara halal dengan haram. Sebagian halal, sebagian haram. Di dalam agama kita yang abu-abu saja. Abu-abu ini maksudnya apa? Syubhat. Singura genah. Jadi anak ireng, anak putih, neng tengah-tengah apa? Abu-abu. Ireng gue genah-genah haram. Putih niku genah-genah halal. Neng tengah-tengah anak sing warnane abu-abu. Kuwi sing orang genah halal apa? Haram. Berarti ngaku klambi abu-abu roli Ustaz. Yo udu masalah kuwe. Ini cuma permisalan saja. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun. Sing halal kuwe genah. Wa innal harama bayyinun. Sing haram yo genah. Wa bainahuma umurun mustabihat. antara yang halal dengan yang haram ini di tengah-tengah ada sesuatu yang gak jelas. Sesuatu yang gak jelas saja oleh Nabi SAW disuruh untuk ditinggalkan. Apa maning sing genah-genah haram. Modalnya dari sesuatu yang halal apa yang haram. Atau dari riba. Ini akan berpengaruh kepada hasil yang kita dapatkan dari usaha tersebut. Yeah. Dan nanti akan berpengaruh kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Jangan terlalu kita silau dengan penampilan orang-orang yang kelihatannya wah, kelihatannya kaya, mobilnya banyak, akan tetapi ternyata utangnya ya luwi akeh. Ki nyicil kabeon, cicilan kabeh. Nanti kutang ya ngutang. Subhanallah. Buat apa kita terlihat kaya tapi karena riba? Mendingan kita kaya tapi halal. Nek ora bisa ya, ora sugih tapi halal. Ya. Ustaz, aku jalkun dunga, enggak dikabul-kabulkan. Itu juga mungkin gara-gara barang haram. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang sahih ketika ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah angkat kedua tangannya, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Tapi dijawab, "Wa mat'amuhu haram." Makanannya haram. "Wa mashrabuhu haram." Minumannya haram. "Wa malbasuhu haram." Pakaiannya haram. "Waghudhiya bil haram." Sehari-hari dikasih makan sesuatu yang haram. "Fa anna yustajabulah." Bagaimana mungkin orang yang seperti ini doanya akan dikabulkan? Makanya kalau kita berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan? "Ya Allah, bocahku kawin mien wis setungakan Rabbi habli minas solihin." "Kok ya ora soleh-soleh padahal jenengane ya solihin." Nun sewu lho, enggak sengat. Ini kalau ada yang menyamai ini tidak disengaja. Ya. Jadi tidak orang tulisan ge solihin orang nang kene ge. Nyambung dari tulisannya. Maka bisa jadi itu karena kita yang kita makan sesuatu yang tidak halal. Ya. Hidup di zaman ini masya Allah yang namanya syubhat, sesuatu yang enggak kena itu berseliweran di mana-mana. Siapa yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka dia telah meninggalkan hal yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Famanittaqash syubhat," barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, maka dia telah meninggalkan hal yang haram. Artinya dia sudah berhasil menyelamatkan dirinya. Maka mulai sekarang coba dicek. Ya. Usaha saya ini halal atau tidak? Jadi usaha itu ada yang aslinya halal, ada yang aslinya haram. Nek wis genah-genah aslinya haram, tinggal. Ya. Kalau usahanya halal, aslinya halal, coba lihat. Ada hal-hal yang membuat yang halal ini kemasukan haram atau tidak? Contoh, usaha knalpot. Halal apa haram? Halal. Nah, tapi coba, ada enggak tipu-menipu di situ? Ada enggak bohong-bohong di situ? Ada enggak suap-suap di situ? Kalau misalnya ada itu, bersihkan. Tetap usaha di knalpot, akan tetapi yang kotor-kotor ini sisihkan. Jangan sampai kita kasih makan anak-anak kita dengan sesuatu yang haram. Jenengan tega, anaknya jenengan di sudut rokok. Rokok gitu dinyalakan, disudutkan ke sudut itu apa sih? Slumut. Ya. Dislumutkan sih bahasa Indonesia ini apa? Sundutkan. Apa disulutkan? Sekai gue lah, paham buk lah. Apa kita tega anak kita yang kecil itu di selumutkan. Rokok di pipinya. Gak tega kan? Kenapa kita tega membakarkan anak kita di api neraka? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla biha. Setiap daging yang ada di tubuh kita, yang tumbuhnya dari barang-barang, duit-duit yang haram, maka tempatnya adalah di neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tega anak yang jenengan dilemparkan ke neraka. Perbaiki diri. Masih ada waktu. Mumpung umur masih ada diberikan sama Allah. Semakin bertambah umur kita, seharusnya kita ini semakin introspeksi diri, semakin dewasa. Ya, semakin panjang cara berpikirnya, tidak terlalu ambisius ketika dahulu seperti dahulu ketika masih muda. Wis tua tuli wis perak pacule. Tapi orang mesti ya. Ya orang mesti. Yang namanya manusia itu kan mirip kelapa. Kelapa itu yang jatuh kan enggak mesti sing wis tua. Kadang bluluk ya wis gigal, betul? Betul. Degan ya? Wis dipencelas. Ya. Jadi sing nom-nom sing degan-degan ki aja. Aku sih suwe iki. Belum tentu. Kadang-kadang wis tua ora gigal-gigal. Itulah umur. Itulah umur. Berapa contohnya keteriman? 4. Apa yang pertama? Memandang anak sebagai beban yang menyusahkan. Yang kedua, apa? Berlaku sewenang-wenang kepada anak dalam apa tadi? Perhatian dan pemberian. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan anak. Yang keempat, menafkahi anak dengan sesuatu yang haram. Apa cuma 4 itu? Banyak, enggak cuma 4. Maka kita harus kerjasama. Istri harus selalu mengingatkan suaminya untuk mencari yang halal. Tapi kenyataannya malah banyak istri yang dorong-dorong suaminya. Masa semennya tok pak? Kayaknya tanggane bisa akeh. Mantan pinter didik kepriwen. Pinter gue maksudnya golek sing haram-haram gitu loh. Gak boleh bu, jangan bu. Jadi justru jenengan itu harus berkata kepada suaminya, Pak, kami rela untuk makan hanya sederhana, cuman tempe dengan tahu, yang penting halal. Kami rela untuk menahan diri kelaparan, walaupun kita harus sekian lama kelaparan, yang penting jangan engkau berikan kepada kami sesuatu yang haram. Nah, ketika suaminya dikasih motivasi seperti itu kan dia akan hati-hati, kutu halal. Nah, kalau sudah kayak gitu istrinya bilang sama suaminya, nanti ketika suaminya kasih duit cuma berapa gitu, ya aja. Jadi kurus semene, Pak. Jadi mau kuat, sabar. Disyukuri. Ibu dikasih 20.000 sehari, alhamdulillah. Dikasih 30.000. Alhamdulillah. 1.000? Alhamdulillah. 200.000? Tambah seru. Alhamdulillah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Masih ada waktu? Masih? Monggo, kalau ada yang mau bertanya silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kisahnya Khadijah yang mengatakan beliau kasih duit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahar mungkin ya. Itu saya enggak tahu itu kisah itu. Ya. Tapi kalau Khadijah mengungkapkan ketertarikannya itu betul dan boleh. Jadi bukan melamar, bukan wanita melamar laki-laki, tapi wanita mengungkapkan keinginannya untuk nikah dengan laki-laki itu, enggak apa-apa. Tapi bukan pacaran ya. I love you full. Bukan seperti itu. Ya, lewat orang lain. Makanya kan Khadijah enggak langsung, lewat orang lain untuk menyampaikan perasaannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Enggak apa-apa kalau melihat orang inilah soleh dan seterusnya. Tapi kalau mahar itu di dalam agama kita bukan dari perempuan. Mahar itu dari siapa? Dari laki-laki kepada perempuan. Ya. Dan mahar itu salah satu yang membuat posisi laki-laki di keluarga sebagai kepala. Salah satu faktor yang membuat laki-laki menjadi kepala. Nah, kalau nanti misalnya maharnya dari perempuan, nanti kepalanya perempuan. Akhirnya laki-laki diatur-atur sama perempuan. Akhirnya suatu saat perempuannya marah, tak pegat loh. Si kepriwe, mana lanang-lanang dipegat wong wadon. Ya. Perempuan itu cuma boleh mengajukan minta diceraikan ketika ada alasan yang boleh secara syar'i. Tapi kalau perempuan menceraikan tidak ada. Jadi yang betul adalah apa yang diajarkan dalam agama kita. Adapun kisah Khadijah, saya belum tahu bahwa Khadijah itu memberikan semacam mahar kepada Rasulullah SAW. Yang saya tahu Khadijah itu hanya mengungkapkan perasaannya kepada Nabi SAW, itu pun juga lewat perantara. Wallahualam. Ada yang lain? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalau apa? Ada hadis yang berbunyi bahwa ketika seseorang lari dari rizkinya, maka rizki akan lari mengejarnya seperti kematian mengejarnya. Apa itu sahih? Terus kemudian apa itu bisa menjadi rujukan bahwa seseorang kemudian bersantai-santai untuk dalam mencari rizki ataupun lebih berfokus untuk beribadah? Ya. Apakah betul ada hadis yang menyatakan bahwa rizki itu akan mengejar seseorang walaupun dia lari meninggalkannya? Saya belum tahu. Dan juga itu tidak bisa dijadikan alasan orang kerja. Kon fokus apa? Ibadah. Kerja itu juga ibadah. Ini salah satu pemahaman yang perlu diluruskan. Aku harap nang masjid bae lah, harap ngibadah. Kau ini masanya teka rezeki ya bakalan teka dewe. Gak benar. Dari mana datangnya? Minta-minta nunggu belas kasihan? Tidak. Rizki yang paling barokah adalah rizki yang didapatkan hasil tangan sendiri. Itu rizki yang paling barokah. Bukan hasil belas kasih orang lain kepada kita. Bukan. Makanya Rasulullah SAW kerja. Para nabi rata-rata kerja. Ya. Dan seluruh para nabi, seluruh nabi mereka menggembala kambing, angon, wedhus. Itu bentuk dari bekerja. Rasulullah SAW dagang. Ya. Sehingga rizki yang paling berkah, rizki yang didapatkan dari hasil kerja sendiri. Tapi sing halal. Ya. Aku hasil sendiri kok ngapa nyopet. Jadi itu enggak berkah, tidak berkah. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk waktunya? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada hadiah dari takmir masjid. Aduh, pertanyaan dari ustaz. Ya wis, satu pertanyaan. Sebutkan. 4 contoh kezaliman kepada anak. Enggak boleh ngelihat. Sebutkan 4 contoh. Dua. Tiga. Lupa. Siapa yang ingat? Empat-empatnya enggak boleh baca. Empat-empatnya. Ya, hadiah itu gede banget ya hadiah itu. Di sini orang ngerti aku. Ya. Yang pertama, menganggap anak sebagai beban. Ya. Kemudian yang kedua, berlaku sewenang-wenang dalam perhatian dan pemberian. Bagus. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan anak. Ya. Masya Allah. Ini ngomong kembaran dewek ya hadiah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Dan atas segala kurangannya. Kita tutup mengaca. Subhanakallahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.